sebelum terjadi. Jangan nanti, jangan nanti engkau menyesali. Yang mengalami kemudian hari kau sendiri. Yang mengalami kemudian hari kau sendiri. Sebelum terjadi, jangan nanti, jangan nanti engkau menyesali. Yang hari kau sendiri. Yang